Satu lagi artis cantik yang akan memberikan satu hadiah buat Anda. Persembahan dari Samudra Record Banyuwangi. Kita nikmati persembahan kami bersama Via Valen Melon Music.